seharusnya jangan bersedih. Hapuskan air matamu agar tangis tak kembali. Segalanya telah kumiliki, cinta dan kesetiaanku. Semuanya telah kupasrahkan, kerinduanku yang dalam. Jangan biarkan aku sendiri, hanya berteman.